Saat apa kita boleh memuji seorang dengan apa yang dia mempunyai ilmu. Nah, diperbolehkan memberi pujian kepada seorang apabila tidak dikhawatirkan padanya muncul niat-niat yang merusak, ya. Apalagi kalau di hadapannya, kalau ingin memberi pujian misalnya bukan di hadapannya, ya. Selama tidak dikhawatirkan ada hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya niat, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat ridwanullahi alaihim dalam banyak hadis. Nah, ya. Namun kalau dikhawatirkan jangan, dan jangan menjadi seorang yang biasa memberi pujian kepada orang, ya, apalagi kalau di hadapannya. Nah, kadang-kadang dusta, kadang-kadang dusta seseorang ketika dia memuji. Nah, mungkin tidak ada pada dia, lalu kemudian dia mengucapkan suatu sekedar apa, mujamalah. Nah, mujamalah, basa-basi atau menjilat atau yang semisalnya. Nah, maka yang demikian ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah perkara yang sangat tercela, ya. Kita kadang-kadang perhatikan sebagian itu, subhanallah, baru memakai jubah sudah dipuji, masya Allah, syekh, alim, masya Allah, pujian luar biasa. Nah, ya. Dan kadang-kadang meskipun dia berhak mendapatkan hal itu, namun kalau kita mengkhawatirkan, ya, pujian itu akan merusak niatnya, jangan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan menjadi orang suka memuji. Iyyakum wattamadduh fa innahu dzabah. Jauhi sikap suka memuji itu. Sama seperti kamu menyembelih saudaramu sendiri. Asfir fi wujuhil maddahin at-turab. Lemparkan ke wajah orang-orang yang suka memuji itu pasir, tanah. Naam. Karena itu sama dengan menyembelih kita, menjatuhkan kita. Nah, ketika misalnya ada seorang beri pujian, masya Allah Ustaz, antum masya Allah hafalannya kutubus sittah dihafal semua. Nah, ya, akhirnya yang dipuji ini GR juga. Nah, waduh, sudah diakui. Nah, waliyadzubillah, sampai merusak niat. Nah, masya Allah Ustaz, ya ini kadang-kadang subhanallah, sebagian suka memberikan pujian padahal ini kurang baik, ya, suatu hal yang kurang baik. Nah, dan subhanallah, para ulama mereka dikenal sebagai orang-orang tawadhu. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, naam, dalam salah satu kaset beliau sampai nangis. Beliau dipuji dengan pujian luar biasa dan berhak beliau mendapatkan pujian itu. Kalau saya mendengarkan kasetnya, berhak beliau mendapatkan pujian tersebut, tapi beliau menangis, ya. Nah, dan beliau mengatakan, saya tidak, yakni saya hanya bisa mengucapkan seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau diberi pujian. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menyiksa aku, menghukum aku dengan apa yang mereka sebut, apa yang mereka ucapkan itu. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampuni aku ya Allah terhadap hal-hal yang mereka tidak ketahui. Lalu beliau mengatakan, saya ini hanya seorang talibul ilm. Saya ini hanya penuntut ilmu. Enggak ridha beliau dikatakan allama, imam. Padahal beliau berhak mendapatkan itu. Rahimahullah ta'ala.